Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Yang terakhir kita pelajari adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rass wa Thamud wa 'Ad wa Fir'aun wa ikhwan Lut wa ashabul aikati wa qaum Tubba, kullun kadzaba ar-rusul fa haqqu 'id. Fa'ayina bil khalqil awal balhum fi labsin min khalqin jadid. Tentang umat-umat sebelum umat-umat yang mendustakan, sebelum umat yang mendustakan Nabi Muhammad SAW, kufar Quraisy. Umat-umat sebelum yang mendustakan Nabi mereka, kemudian mereka dibinasakan. Dan semuanya jelas, kaum Nuh, Thamud, Nabi mereka Nabi Saleh, Ad, Nabi mereka adalah Nabi Hud, Fir'aun, Nabi mereka Fir'aun dan balantarnya pengikutnya Ali Fir'aun, Nabi mereka adalah Musa, Rasul dan Harun yang mendampinginya, Nabi Ikhwan Lut, yaitu Nabi Lut, Ashabul Aikah, yaitu kaum Nabi Syu'aib alaikah. Saya tadi sampaikan bustan kathirul asjar, kebun yang banyak pepohonannya, asjar al-muttaf, al-muttafa, pohon-pohon yang lebat di kebun-kebun mereka. Itu adalah nikmat dari Allah SWT atas mereka, dan mereka mendustakan Nabi Syu'aib. Dua yang lainnya, kaum Tubba', ini juga telah disampaikan dari As-Sa'di rahimahullah. Kaum Tubba' adalah kaum yang dipimpin, dikuasai oleh Tubba', adalah gelar penguasa dari penguasa-penguasa yang menguasai negeri Yaman sebelum Islam, Tababi'ah. Diutus kepada mereka Nabi, kemudian mereka mendustakan Nabi itu, dan tidak ada kepastian, tidak ada khabar yang bisa dijadikan sandaran Tubba' yang mana dari Tababi'ah dan Nabi mereka siapa. Begitu pula yang muskilah, yaitu Ashabur Ras. Ashabur Ras, orang-orang yang hidup memiliki ras. Apa ini ras? Juga tidak ada khabar kepastian dalam Al-Quran tentang mereka, juga dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ada satu khabar telah disampaikan, satu khabar yang mengisahkan tentang seorang nabi yang diutus kepada satu kaum, kemudian mereka memasukkan nabi mereka ke dalam sumur, ya, mendzalimi nabi mereka, dimasukkan ke dalam sumur. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah telah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa khabar itu tidak bisa dipegang karena dari riwayat Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurabi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini mursal, terputus sanadnya, mursal. Yang kedua, isi riwayat ini ada gharabah dan nakarah. Gharabah dan nakarah, yakni keanehan, kekeliruan riwayat, dan boleh jadi juga ada idraj, penyisipan dalam matan. Jadi itu juga tidak bisa dipegang. Jadi tersisa mengembalikan makna ar-ras kepada maknanya pada bahasa Arab, fi kalamil Arab. Dalam bahasa Arab, ar-ras sebagaimana kata ahli tafsir di antaranya Ibnu Jarir, Al-Qurtubi, ya, ar-ras adalah apa? Ar-ras adalah lubang galian dalam tanah, ya, seperti bi'r, sumur, ya, atau kuburan, ya, dan semisalnya. Ya. Oleh karena itu, di antara pendapat ahli tafsir yang muncul ashabur ras, yaitu kaum yang mereka memasukkan nabi mereka ke dalam sumur, yaitu yang telah disampaikan tadi, ada khobar tetapi mursal dan ada keliruan-keliruan yang tidak bisa dipegang khobar tersebut. Nah, ada yang menafsirkan seperti itu. Tafsir yang lainnya yang telah disampaikan bahwa Ibnu Jarir mengatakan ini yang benar dari pendapat yang ada setelah menukil pendapat-pendapat dalam hal ini, yaitu yang benar bahwa yang benar adalah pendapat yang mengatakan mereka adalah kaum kanu ala bi'r, mereka adalah kaum yang hidup di atas sebuah sumur, yaitu tafsirnya Mujahid. Jadi tafsir Mujahid mengatakan suatu kaum yang hidup di atas sebuah sumur, kemudian diutus kepada mereka nabi, kemudian mereka mendustakan nabi itu, lantas mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu, Ibnu Jarir mengatakan demikian, bahwa ini yang benar dari pendapat-pendapat yang dinukil. Bersama dengan itu, Ibnu Jarir selanjutnya mengatakan satu-satunya berita yang datang kepada kita yang dikisahkan dalam Al-Quran yang bisa dikaitkan dengan ini dari segi makna bahasa ras adalah lubang galian di tanah, yaitu ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud, orang-orang kafir yang kejam, yang menggali ukhdud, yang menggali parit-parit, kemudian membakar hidup-hidup orang-orang yang beriman. Dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan Ibnu Jarir memilih pendapat bahwa yang dimaksud dengan ashabur ras adalah ashab al-ukhdud. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa Ibnu Jarir memilih, ya, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ashabul ras adalah ashabul ukhdud, yang diceritakan dalam surat Al-Burud. Karena itu satu-satunya khabar yang datang yang terkait dengan, ya, dengan makna semakna dengan ras, yaitu lubang galian di tanah, yaitu al-ukhdud. Ya. Jadi ini yang muskilah, ini ashabul ras. Nah, yang jelas tersimpulkan dari keterangan ahli tafsir, pendapat-pendapat itu berkisar, itu yang sudah kita dengar. Ashabul ras adalah kaum diutus kepada mereka nabi, kemudian mereka memasukkan nabi mereka ke dalam sumur. Nah, mendustakannya, bahkan masukkannya dalam sumur. Mereka disebut ashabul ras, yakni kaum yang memasukkan nabi mereka ke dalam sumur. Ada khabar yang datang, sudah kita dengar keterangan khabar itu lemah, tidak bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya kata Ibnu Katsir. Nah, itu salah satu tafsir. Tafsir yang lain datang dari Mujahid, kaum kanu ala bi'r, kaum yang hidup di atas sebuah sumur, berkumpul, ya, hidup di atas sumur tersebut, diutus kepada mereka nabi, mereka mendustakan nabi itu, lantas mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafsir yang ketiga yang dipilih oleh Ibnu Jarir sebagaimana keterangan Ibnu Katsir. Adapun yang ucapan Ibnu Jarir dalam tafsirnya mengatakan was-sawabu minal qaul qaulu man qaal hum kanu qaumun ala bi'r, kanu ala bi'r. Yang benar dari pendapat yang ada adalah pendapat yang mengatakan mereka adalah kaum yang hidup di atas sumur. Ini tadi yang barusan disampaikan. Nah, itu ucapannya dalam tafsirnya. Tetapi Ibnu Katsir menukil dalam tafsirnya bahwa Ibnu Jarir berpendapat ashabul ras adalah ashabul ukhdud. Nah, ini rangkuman pendapat yang ada tentang ashabul ras. Wallahu a'lam pastinya. Nah. Kemudian afa'ayna bil khalqil awal, telah dijelaskan, ya, bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan al-khalq al-awwal, al-mansha' al-awwal, berdalil dengan kekuasaannya menciptakan makhluk di awal kali dari tidak ada menjadi ada, atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala ala al-khalq al-akhir al-akhir wa huwa an-nash'atul akhirah. Berdalil dengan itu untuk menjelaskan bahwa Allah Maha Kuasa atas penciptaan yang terakhir, yaitu membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati dalam kubur meskipun sudah hancur, ya, kecuali apa? Ajbud danab, tulang ekor yang tidak hancur, dan kecuali yang diharamkan tanah diharamkan untuk memakan jasad mereka, yaitu jasadnya para nabi dan rasul. Meskipun sudah hancur, Allah kuasa untuk menyusul kembali, menghidupkan kembali, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman keluar dari tanah, sebagaimana pada ayat sebelumnya yang telah kita lewati, kadzalikal khuruj. Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, afa'ina bil khalqil awal, apakah kami lemah, tidak mampu, tidak kuasa terhadap penciptaan yang pertama? Tadi sampaikan karena kufar Quraisy, mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwa Allah pencipta, yang menciptakan mereka, menciptakan alam semesta ini. Ya, maka disadarkan dengan itu. Jika mereka meyakini bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuasa menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada. Ya, padahal kebangkitan itu menciptakan kembali mereka dalam keadaan mereka sudah ada sebelumnya, hanya saja mati, dikeluarkan ruh dari jasad mereka, kemudian ya mereka dimakan tanah, hancur dimakan tanah. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kembali jasad itu dan memasukkan kembali ruh itu, ya, secara logika manusia lebih mudah daripada menciptakan sesuatu yang tadinya memang tidak ada sama sekali unsurnya. Ya, unsurnya tidak ada sama sekali diciptakan. Adapun ini unsurnya sudah ada, sudah pernah tercipta. Ya. Kemudian dikembalikan secara logika manusia lebih mudah, dan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama saja yang pertama dengan yang terakhir. Nah, jadi kenapa meyakini Allah kuasa menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada, kemudian mengingkari kekuasaan Allah untuk menciptakan kembali mereka setelah mati? Ya. Ini kan menunjukkan ketimpangan cara mereka berlogika berpikir, ya. Logika mereka menyimpang. Nah, ini kebodohan, kejahilan. Alhum fi labsi min khalqin jadid. Naam. Bahkan mereka fi labsin, apa labsin? Fi labs apa? Syak. Mereka dalam keraguan tentang naam penciptaan yang baru, yakni penciptaan kembali di hari kebangkitan. Nah, keraguan itu tidak pada tempatnya, seperti yang dijelaskan tadi. Kenapa ini diragukan? Padahal mereka meyakini Allah telah menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada. Seperti sudah diterangkan. Nah, artinya Allah berdalil dengan itu, ya, untuk menyadarkan mereka. Nah, untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana." Demi Allah, sungguh benar-benar kami, ya. Lam al-qasam, al-qasam mahdhuf, kemudian qad للتحقيق. Demi Allah, sungguh benar-benar khalaqna, kami telah menciptakan, al-insana, insan, kami telah menciptakan insan-insan itu, insan-insan yang bernyawa, laki-laki dan wanita. Allah yang menciptakan. Yang mencipta mesti tentunya Maha Tahu. Ya. Karena mencipta itu, ya, mencipta itu dengan ilmu. Mencipta sesuatu itu dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan setelahnya, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan na'lamu, kami mengetahui, ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Was-was apa, bisikan-bisikan apa yang muncul, ya, yang muncul dimunculkan oleh nafsuhu, oleh jiwanya, oleh kalbunya. Was-was itu biasanya maknanya adalah bisikan-bisikan jahat, bisikan-bisikan jelek. Kami mengetahui bisikan-bisikan apa yang dimunculkan, yang dibisikkan oleh jiwanya, oleh kalbunya, hatinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah yang telah menciptakan insan, tentunya menciptakan dengan ilmu, Allah penciptanya. Dan setelah tercipta, Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh keadaan insan yang telah diciptakannya. Semuanya, tidak ada yang keluar dari ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Bahkan was-was, bisikan-bisikan yang muncul di dada insan itu, ya, di kalbunya, itu pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Begitu pula niatan-niatan yang ada di dalam kalbu, diketahui Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula i'tiqadat, i'tiqad-i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh setiap insan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan bahwa biasanya was-was itu digunakan untuk bisikan-bisikan jahat, tetapi di sini Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala an qudratihi 'alal insani bi annahu khaliquh, Allah memberitakan tentang kekuasaannya atas insan, ya, manusia, bahwasanya Allah yang telah menciptakannya, wa 'amaluhu muhithun baik, wa ilmuhu, na'am, wa ilmuhu muhithun bi jami' umurihi, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh perkara insan, manusia yang telah diciptakan itu. Hatta innahu ta'ala ya'lamu ma tuwaswisu bihi nufusu bani Adam minal khairi wasyarr, hingga, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang muncul dari bisikan-bisikan jiwa-jiwa, kalbu-kalbu bani Adam, minal khairi wasyarr, baik bisikan-bisikan itu adalah bisikan kebaikan maupun kejelekan. Jadi semua bisikan, ya, semua niat yang baik maupun yang jelek, semua i'tiqad, keyakinan yang baik dan yang jelek. Nah, terkait dengan ini, bagaimana hukum bisikan-bisikan yang muncul, ya, ma tuwaswisu bihi nafsul insan, yaitu bisikan-bisikan yang muncul, bisikan-bisikan kalbu, bisikan-bisikan hati, jiwanya, bagaimana hukumnya, apakah itu tercatat atau tidak, yu'akhadu 'alaihil insan am la, dihukum atasnya atau tidak, ya. jika itu kejelekan. Di sini ada hadis, ya, yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam as-sahih. Nabi pernah bersabda, innallaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam taqul au ta'mal. Innallaha, sesungguhnya Allah, tajawaza li ummati, mengampuni, memaafkan untuk umatku, ma haddathat bihi anfusuha, apa saja yang muncul bisikan dari jiwa-jiwa mereka, dari kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka. Bisikan-bisikan kalbu yang muncul itu dimaafkan. Malam taqul, malam takallam, selama tidak diucapkan. Jika diucapkan tercatat. Au ta'mal, atau diamalkan. Jika diamalkan tercatat. Adapun baru sebatas bisikan, ya, maka tidak. Selama tidak diucapkan atau diamalkan. Adapun jika diucapkan, dicatat. Adapun jika diamalkan, dicatat. Ya. Ulama menjelaskan, yang anda ingat, antara yang pernah lewati keterangan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tidak masuk dalam hal ini i'tiqadat. Adapun jika itu sudah menjadi i'tiqad, ya, disini kan dikatakan tidak akan dicatat selama tidak diucapkan atau diamalkan. Baik, pertanyaan bagaimana dengan i'tiqad, sesuatu yang diyakini? Sebatas bisikan tidak, hanya bisikan-bisikan kalbu tidak, tetapi jika itu menjadi i'tiqad, menjadi sesuatu yang diyakini dalam kalbu, keyakinan, ya, maka itu dicatat. Nah, jika keyakinan itu batil, maka terkena hukum. Nah, jadi bisikan yang dimaksud di sini tidak sampai menjadi i'tiqad, tidak sampai menjadi keyakinan. Jadi bisikan lewat, ya, bukan i'tiqad yang diyakini, bisikan lewat, dan tidak juga diucapkan atau diamalkan. Nah, jika bisikan itu berlanjut, ya, sampai kemudian diucapkan secara lisan, diamalkan dalam perbuatan, maka dicatat. Jika sampai pada tingkatan menjadi i'tiqad, keyakinan, maka itu tercatat, terkena hukum. Baik. Kemudian Allah mengabarkan, wa nahnu akrabu ilaihi min hadzil warid. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid, dan nahnu, kami. Kami yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Bani Adam. Posisi mereka dari Bani Adam aqrabu, lebih dekat, ilaihi yakni ilal insan, lebih dekat kepada manusia itu sendiri, min hablil warid, daripada habl al warid, yaitu urat lehernya sendiri, ya, hablil warid adalah urat leher, urat yang ada di leher, menunjukkan bahwa posisi malaikat itu, ya, di tubuh manusia lebih dekat daripada urat lehernya, berdasarkan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah, dan seluruh yang menolak keyakinan hululiyah dan ittihadiyah, seluruh yang menolak keyakinan hululiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala, hululiyah adalah keyakinan bahwa Allah menitis, menyatu dengan manusia dalam tubuhnya. Ittihadiyah, keyakinan yang meyakini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan seluruh makhluk manusia dan seluruh makhluk seluruh wujud adalah wujud Allah, Allah ada di mana-mana, dan ini adalah keyakinan dari golongan ekstrim, ya, golongan yang ekstrim dari kaum sufi, dan keyakinan ini sampai pada tingkatan kufur, ya, kufur akbar. Ya. Allah Subhanahu wa taala, kita yakini sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arasy. Arasy adalah makhluk singgasana Allah yang paling besar, yang singgasana Allah, makhluk yang paling besar yang mengatapi alam semesta. Allah istawa 'alal 'arsy, Allah Subhanahu wa taala bersemayam, dalam arti berada, ya, berada, meninggi, berada di atas arasy. Nah, berposisi di atas arasy, terpisah dari makhluk. Arasy dan makhluk yang lainnya semuanya di bawahnya, terpisah dari Allah, Allah sendiri di atas. Nah, dan sebagaimana sering dijelaskan, bagaimana mungkin Allah berada di sela-sela makhluknya, menyatu dengan makhluknya, bagaimana mungkin? Sementara zat Allah, diri Allah, wujudnya akbar min kulli syai, maha besar. Langit, ya, di hari kiamat dilipat dengan satu tangan oleh Allah. Bumi digenggam dengan satu tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada apa-apanya alam semesta ini dibandingkan wujud, ya, diri Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin bisa berada di sela-sela mereka? Nah. Jadi dengan demikian jelas ayat, ya, ayat seperti ini tidak mungkin maksudnya bahwa Allah ada di dalam tubuh manusia dan lebih dekat daripada urat lehernya. Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud di sini adalah malaikat. Malaikat. Karena yang menugasi malaikat itu adalah Allah, mereka ditugasi, diutus, ditugasi oleh malaikat untuk mendampingi, yang ditugasi oleh Allah, malaikat itu diutus, ditugasi oleh Allah untuk mendampingi, ya, menjaga Bani Adam, setiap insan. Maka dibahasakanlah nahnu, kami, karena mereka adalah petugas, petugas Allah Subhanahu wa taala. Mereka bekerja berdasarkan perintah Allah, sehingga Allah mengatakan nahnu kami, yaitu malaikat kami. Sebagaimana halnya di dunia, dalam kehidupan seorang penguasa mengatakan, ya, kami mengawasi, ya, kami menjaga, jangan khawatir, kami menjaga kalian, kami mengawasi kalian. Padahal rajanya, penguasanya duduk di singgasana, dia tidak kemana-mana. Nah, yang mengawasi dan menjaga siapa? Petugas-petugasnya yang diutus, yang dikirim. Dan dia membahasakan, kami menjaga kalian, kami mengawasi kalian. Sementara dia sendiri ada duduk di singgasananya, tidak kemana-mana. Yang menjaga dan mengawasi petugas-petugasnya yang dikirim. Sama dengan ini. Nahnu akrabu, kami, yani malaikat-malaikat kami. Nah, yang dikirim, diutus oleh Allah SWT bertugas untuk menjaga, mendampingi Bani Adam. Lebih dekat kepadanya daripada urat leher insan itu sendiri. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah ayat 85. Nah. Al-Waqi'ah ayat 85. Kata Ibnu Katsir, kama qala fil muhtadhar, sebagaimana ini sama seperti firman Allah tentang orang yang dalam kondisi sakratul maut, sudah akan mati, ya, saat-saat akan dicabut ruhnya oleh malakul maut. Allah mengatakan, dalam surat Al-Waqi'ah 85, wa nahnu akrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami, yakni malaikat-malaikat kami yang bertugas, akrabu ilaihi, lebih dekat kepada orang yang akan mati itu, yang akan dicabut ruhnya, ya, yang sudah sekarat, dalam keadaan sekarat, sakratul maut, menghadapi kematian. Walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Akan tetapi kalian tidak melihatnya. Kalian tidak melihat malaikat-malaikat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala bertugas mendampingi, menjaga Bani Adam, yang telah dikabarkan sebelumnya bahwa mereka lebih dekat kepada seseorang daripada urat lehernya sendiri. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Idh, tatkala yatalaqqa, menerima, mengambil, ya talaqqa, ya, artinya menerima, mengambil, al-mutalaqqiyani, dua malaikat yang bertugas untuk menerima, mengambil, maksudnya di sini apa? Dengan cara mencatatnya, menerima, mengambil langsung dari ucapan dan perbuatan insan yang dijaganya, yang didampinginya, apa yang diucapkannya, apa yang diperbuatnya, diterima oleh dia, diambil, langsung dicatat, ya, di lembaran catatan kedua malaikat itu. Posisi dua malaikat itu anil yamini, di sebelah kanan, wa anis shimal, dan di sebelah kiri. Jadi satu malaikat bersamanya di kanan, satu malaikat bersamanya di kiri. Kata salaf, yang kanan mencatat yang baik, yang kiri mencatat yang jelek. Sebagaimana disimpulkan oleh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yatalaqqayani 'anil 'abdi a'malahu kullaha, wahidun 'anil yamin yaktubul hasanati, wal akharu 'anil shimali yaktubus sayyiati. Kedua malaikat itu mengambil, ya, menyambut, ya, langsung dari hamba itu seluruh amalannya. Wahidun anil yamin, satu malaikat di samping kanan, yaktubul hasanat, mencatat kebaikan-kebaikannya, ucapan dan perbuatan baiknya. Wal akharu anil shimal, yang satunya di sebelah kiri insan itu, yaktubus sayyiat, mencatat kejelekan-kejelekannya, ucapan dan perbuatan jeleknya. Qa'id, disifati malaikat itu qa'idun standby, selalu standby bersamanya, tidak pernah lepas dari pengawasan, dari pengawalan, penjagaan. Qa'id, yani wa kullu minhuma, kata Sa'di rahimahullah, kullu minhuma qa'idun bidzalika mutahayyi'un li'amalihi alladhi tu'idda lah mulazimun lah. Masing-masing dari dua malaikat itu qa'id. Qa'id artinya apa? Senantiasa mendampinginya, ya, selalu standby pada posisinya, mendampingi insan tersebut dalam keadaan siap selalu untuk mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya oleh Allah, mencatat apa saja yang muncul dari ucapan dan perbuatan baik dan jelek dari insan tersebut. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yalfidhu, insan itu melafadzkan, min qawl, suatu ucapan, illa kecuali, ladaihi, di sisi insan tersebut, raqibun atidun, ada dua malaikat tadi, al-mutalaqiyan, yang disifati qa'id, selalu standby, siap bertugas mencatat apa saja. Ya. Dua malaikat itu disifati di sini raqibun atidun. Raqib artinya selalu mengawasinya. Tidak pernah tidak, tidak pernah lalai dalam mengawasi insan yang didampinginya, yang dijaganya. Atidun selalu hadir di sisi insan itu mendampinginya. Kata Sa'di rahimahullah, raqibun ay muraqibun lah. Raqib yakni muraqibun lah, mengawasi dia selalu. Tidak pernah lalai dalam mengawasinya. Jadi tidak ada yang terlewat dari ucapannya yang harus dicatat oleh malaikat itu kecuali tercatat olehnya. Atidun ay hadirun lihali, selalu hadir bersamanya pada seluruh keadaannya, dimanapun dia berada, apa yang diucapkannya, ya, dia selalu hadir bersamanya. Jadi tidak ada yang luput dari catatan kedua malaikat itu. Nah, inilah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna alaikum, dan sungguhnya atas kalian, lahafidhin, para malaikat yang menjaga. Malaikat itu kiraman, malaikat yang mulia, katibin, malaikat pencatat. Malaikat pencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa saja yang kalian kerjakan, ucapan dan perbuatan. Di sini pada ayat ini malaikat itu dalam bentuk jamak, jumlahnya banyak. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, jamak. Ya. Para malaikat. Bi'tibar dengan tinjauan, ya, jumlah insan manusia banyak, yang dijaga banyak. Jadi malaikat yang turun bertugas, ya, banyak. Setiap insan ada dua. Bi'tibar dengan tinjauan yang lain pula, malaikat itu bergantian sip-sipan. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Ada yang bertugas di malam hari untuk mencatat amalan malam hari dari star bertugasnya dari sholat asar sampai sholat subuh, ya. Kemudian di sholat subuh selesai tugasnya, dia naik membawa catatan, ya, menghadap Allah SWT. Para malaikat masing-masing membawa catatan, ya, sesuai yang catatan insan yang dijaganya, untuk melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diangkat, ya. Dan yang malaikat siang bertugas dari subuh sampai asar. Nah, di waktu asar bergantian lagi. Yang ini naik. Ya, diangkat ke atas. Allah Subhanahu wa taala, na'am, yarfa'u 'amal al-lail qabla an-nahar wa 'amal an-nahar qabla al-lail, pada hadis Abi Musa al-Ash'ari dalam Sahih Muslim. Allah mengangkat amalan hamba-hambanya amalan yang dikerjakan di malam hari sebelum siang, ya, karena diangkat di waktu subuh, dan mengangkat amalan siang sebelum malam karena diangkat di waktu asar. Nah, nanti akan ada tambahan penjelasan lebih lengkap tentang ini insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nah, tafadhalu. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim.